derita. Hugangen dia berita andu derbina. Berhajut kam kui idah serebut ayon dunde ginting tempahan nuri-nuri kalukur nubangku kaiki nge masalah nabas jabundu. Sari ulami kam ngadu-ngadu tak masalah kari gundari ate tak kelam gorbala. Seasa terang labias berangie seasa terang. Gome rita, gome cinta, gome tading cerita. Gome cinta antara kita cerita si jadi nostalgia. Tadi cerita gome cinta antara kita cerita si jadi nostalgia. Sari ulami kam ngadu-ngadu tak masalah kari gundari ate kagelang gorbalang. Ras berengi aku brengie sehasa terang. Labias brengie sehasa terang. Gome rita, gome cinta, gome rita ding cerita, gome cinta antara kita cerita. Si jadi nostalgia, gome rita, gome cinta, gome tadi cerita, gome cinta antara kita cerita, si jadi nostalgia, gome rita, gome cinta. Gome tading cerita, gome cinta antara kita cerita si jadi nostalgia. Gome rita, gome cinta, gome tading cerita.